Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falaha diyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kami dan antum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama setelah Ramadan. Sangat besar harapan kita Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan mempertemukan kembali dengan Ramadan. Namun perlu diketahui bahwa walaupun Ramadan telah selesai, tetapi haqqullahi la yantahi bintihai Ramadan. Hak Allah tidaklah selesai atau tidaklah berhenti dengan selesainya Ramadan. Artinya, jangan sampai kita bersungguh-sungguh ibadah ketika Ramadan, namun setelah selesainya Ramadan, kita kembali menjadi orang yang lalai. Pertahankan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keistiqomahan. Yang saat kita Ramadan, subhanallah, tilawatul Quran dari ba'da subuh hingga fajar, hingga syuruq, qiyamul lail, zikir, sodakoh, silaturahim, amalan-amalan soleh semua dikerjakan di bulan Ramadan. Tetapi dengan berhentinya Ramadan, jangan kemudian kita menjadi seperti orang yang lalai kembali. Tidak pernah baca Quran, tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah lagi puasa, tidak pernah lagi. Nah, jangan. Haqqullahi la yantahi bintihai Ramadan. Hak Allah tidak berhenti dengan hilangnya atau dengan selesainya Ramadan. Nah, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita. Karena sesungguhnya para ulama ussoleh dengan berhentinya Ramadan, dengan selesainya Ramadan, mereka bersedih untuk beberapa perkara. Yang pertama, bersedih karena telah berlalunya Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan amalan ibadah dilipat gandakan, sehingga mereka bersedih. Kesedihan yang kedua, karena kekhawatiran mereka jika tidak dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan kesedihan yang ketiga, kesedihan khawatir dan ketakutan jika amalan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam asar bahwa para ulama ussalaf mereka ada yang dengan selesainya Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan agar diterima ibadahnya. Berdoa agar ibadah mereka selama Ramadan dan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan yang lainnya selesai 6 bulan berdoa untuk menerima pengabulan amalan, mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Subhanallah. 6 bulan sebelum datang Ramadan berikutnya mereka sudah berdoa, sudah meminta agar dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Nah, inilah keadaan para ulama ussalaf. Ya, yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berikan atau jadikan apa yang ada pada ulama ussalaf, ya. Kita pun bisa mengerjakan dan melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagian teman kita masih banyak yang masih di tempat atau kampung halamannya atau ada yang baru mudik. Kita doakan semoga safar mereka yang mau menuju kampung halaman atau safar mereka yang akan kembali ke Cilegon mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan Lum'atul I'tiqad yang kemarin kita sudah membahas al-qawaid al-hamah, kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha untuk terus mengingat, memurojaah dan meyakini itu semua di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita. Inilah akidah salaf yang sesungguhnya. Inilah akidah salaf yang sesungguhnya. Bagaimana mereka di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah. Kaidah-kaidah yang telah diterapkan oleh para ulama ussalaf al-mutaqaddimin yang terdahulu. Nah. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Syekh Al-Allamah Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengawali tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bukan tanpa maksud, ada tujuan kenapa beliau mengawali tulisannya, kitabnya dengan lafadz basmalah. Di antara maksud pengawalan tulisan beliau dengan kalimat basmalah adalah yang pertama, iqtida'an bikitabillah, mengikuti kitabullah. Kalau kita buka Al-Quran, semua surat, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya diawali dengan lafaz basmalah. Kecuali satu surat, surat apa? Surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. At-Taubah nama lainnya Al-Baro'ah. Tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Karena ketika turun surat At-Taubah ini yaitu ketika dalam peperangan. Yang mana di dalam peperangan semuanya yang terjadi adalah pertumpahan darah. Nah, sehingga tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sementara di dalam peperangan semuanya saat keadaan sedang berkecamuk. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau senantiasa mengawali risalahnya, tulisannya dengan lafaz basmalah. Ya, bismillah min Muhammadin ila Hiraqal Azimir Rum. Dari Muhammad dengan menyebut nama Allah. Dari Muhammad untuk Hiraqal, raja Romawi misalnya. Nah, ini surat beliau yang disampaikan kepada Hiraqal, ya, raja Romawi. Kemudian iktidaan bisahabah juga. Yang ketiga, mengikuti para sahabat. Yang mana para sahabat juga menulis surat-surat mereka, ya, kepada gubernur yang ada di sana, kepada menterinya yang ada di sana, dengan mengawali lafaz basmalah. Nah, kemudian selain daripada itu, mencantumkan lafaz basmalah adalah tabarrukan bi asma'illahi azza wajal, meminta keberkahan, ya, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Ini ketika dia membaca basmalah, itu dia sedang meminta barokah dari apa yang dia kerjakan. Ya. Semua amalan ibadah atau semua perbuatan urusan akhirat atau urusan duniawi, kita awali dengan basmalah. Tujuannya apa? Untuk mencari dan mendapatkan keberkahan daripada amalan tersebut. Kita mau kerja, mencari nafkah, awali dengan basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku meminta keberkahan dari usahaku ini. Ya, mau berhubungan badan, membaca basmalah. Tujuannya apa? Menginginkan keberkahan daripada anak yang akan terlahir dari hubungan tersebut. Mau makan, mau minum, kita awali dengan basmalah, meminta keberkahan dari makanan dan minuman yang kita makan. Karena apa yang kita makan belum tentu barokah. Yang kita makan belum tentu barokah. Berapa banyak orang yang makan dan minum hanya untuk mengenyangkan dirinya, tidak menjadi penguat tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Makannya banyak, makannya enak, tapi untuk pergi ke masjid, untuk tilawatul Quran, untuk silaturahim, untuk amal soleh, berat. Kok bisa? Padahal makannya banyak, makannya bergizi. Karena tidak adanya keberkahan pada makanan dan minuman tersebut. Maka semua amalan ibadah, baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi, awalilah dengan kata basmalah. Ya, meminta keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disyariatkan, disebutkan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah itu nama-nama yang baik. Fada'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Pada kalimat bismillahirrahmanirrahim ada dua nama. Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ada dua nama Allah. Apa saja nama tersebut? Yang pertama Ar-Rahman, yang maha pengasih. Yang kedua Ar-Rahim, ya, yang maha penyayang. Nah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, itu untuk seluruh makhluk. Ar-Rahman artinya maha pengasih. Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Ya, memberi. Baik muslim, kafir, hewan, seluruhnya diberi, dikasih sama Allah. Makannya, rizkinya, semuanya. Nah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu ekor atau satu pun binatang melata melainkan Allah yang memberikan rizkinya. Nah, semuanya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir ingin ini diberi, tetapi Ar-Rahim, penyayang, maka Allah hanya memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Inilah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, tetapi Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman saja, untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Alhamdulillahi al-mahmudi bikulli lisan. Segala puji bagi Allah al-mahmud yang terpuji. Bikulli lisan, dengan seluruh lisan. Nah, pada kata ini ada beberapa faedah. Alhamdulillahi al-mahmudi bikulli lisan. Segala puji bagi Allah, zat yang maha terpuji dengan seluruh lisan atau dengan setiap lisan. Di antara faedahnya adalah alhamdu ini pujian secara mutlak. Ya, pujian secara mutlak. Nah. Kemudian alhamdu bagian daripada ibadah. Maka ibadah atau pujian secara mutlak ini hanyalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah. Segala pujian yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian secara mutlak. Dia dipuji ketika di atas kebenaran, di atas kebaikan. Tetapi tidak dipuji ketika mereka menyelisihi kebenaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dipuji secara mutlak. Dipuji secara mutlak. Karyawan dipuji oleh bosnya. Kapan? Ketika dia benar kerjanya. Iya kan? Dipuji sama bosnya. Kamu kerjanya bagus. Tapi ketika enggak benar kerjanya, enggak dipuji sama bosnya. Bahkan dimarah. Gitu kan? Maka manusia tidak mendapatkan pujian secara mutlak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pujian secara mutlak. Maka di dalam Al-Fatihah disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam ini alif lam istighraqiyah. Yani merangkul semuanya, mengambil semuanya. Semua pujian itu mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian al-mahmudi bikulli lisan, yang dipuji oleh setiap lisan. Inilah Allah dipuji dengan seluruh lisan. Baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa Inggris, atau dengan bahasa Jawa, atau dengan bahasa Sunda, atau dengan bahasa apa saja yang mereka bisa. Tidak mutlak harus pakai bahasa Arab saja dipujinya. Ya. Tetapi kita pun boleh memuji Allah dengan bahasa yang kita fahami. Ya. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Naam. Demikian. Barakallahu fikum. Al-ma'mudi al-ma'budi fi kulli zaman. Kata Syekh, al-ma'budi fi kulli zaman, yang disembah di setiap zaman. Ya, ibadah kepada Allah tidak mengikuti zaman. Maksudnya apa? Tidak di bangsa Arab dulu disembah. Ya. Berarti kalau di masa yang akan datang enggak disembah, tidak. Allah dipuji, Allah disembah fi kulli zaman, di setiap waktu. Walaupun keadaan berubah, Allah tetap disembah. Ya. Sekarang kita sudah zaman modern, tetapi Allah tetap yang satu-satunya disembah sampai hari kiamat. Nah, dan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap sama dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan cara-cara dakwah yang mengikuti era modernisasi. Ya. Dakwah salaf tetaplah dakwah salaf. Tidak mengikuti zaman. Ya, zamannya apa? Manekin. Dakwahnya dengan cara-cara manekin, ikut-ikutan diam. Jamaahnya diam kayak patung, ustaznya bicara. Ya. Kemudian dakwah-dakwah melalui apa lagi? Banyak sekali ya zaman-zaman sekarang yang aneh-aneh diikuti dakwah salah seperti ini. Tidak. Dakwah salah pengajaran tetap seperti sebagaimana diajarkan oleh para ulama ussalaf. Nah, barakallahu fikum. Qala alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang tidak terlepas dari ilmunya setiap tempat. Artinya, dimanapun kita beramal, baik amal soleh ataupun amalan yang toleh, yang baik ataupun yang buruk, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mengilmui itu semua. Qala la yashghaluhu syanun an syan, tidak tersibukkan dengan suatu apapun. Kesibukan ya atau kejadian yang ada di muka bumi luar biasa, sangat banyak. Yang ini melahirkan, yang ini mati. Ya. Yang ini begini, yang ini begitu, semuanya terjadi di muka bumi. Ya, ada daun-daun berguguran. Ada tunas-tunas yang tumbuh. Ya, yang ini rizkinya diturunkan, yang ini rizkinya diambil. Semuanya kesibukan. Tetapi bagi Allah la yasghaluhu syanun an syan, sama sekali tidak tersibukkan dengan suatu apapun. Nah, barakallahu fikum. Jalla 'anil asya'i wal andad. Allah Subhanahu wa taala suci, maha agung dari sesuatu penyerupaan dan tandingan. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu apapun yang sekufu atau sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada suatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha 'anis sahabati wal aulad. Maha suci Allah berlepas dari sahibah. Sahibah artinya istri, wal aulad dan anak-anak. Kenapa Allah tidak butuh istri dan tidak butuh anak? Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah tidak butuh anak. Allah tidak butuh istri. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Nah, berdiri sendiri dan tidak akan membutuhkan siapapun. Berbeda dengan makhluk. Kenapa makhluk butuh istri? Kenapa makhluk butuh anak? Karena makhluk ini orang yang lemah, hamba yang lemah, sehingga membutuhkan istri untuk membantunya, ya, mempersiapkan makannya, pakaiannya, mengurusi anak-anaknya, dan anaknya nanti ketika mereka sudah tua, anaknya yang akan mengurusi mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia ini lemah. Manusia ini lemah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berlepas daripada istri dan anak. Karena Allah Maha Kuat sehingga tidak membutuhkan itu semua. Nah. Taib naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini untuk kajian Lumatul I'tiqad.